Kemarahanmu terlalu menyudutkan diriku, dan itu sudah berlalu, masih menyakitkanku. Yang ku minta hanya pengertian darimu. Dua manusia berbeda. Come on.